kami dari mewakili dari Radio Rasyid, barangkali ada selama segmen tadi, segmen rahmah, ada sesuatu hal tutur kata yang tidak berkenan, kami mohon maaf, dan juga terkhusus kepada Ustaz, barangkali ada sesuatu yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Sahabat Rasyid sekalian, Masya Allah, nasihat yang tadi disampaikan oleh Ustaz Muhammad sangatlah berharga bagi kita semuanya. Tentunya harapannya dari nasihat-nasihat itu bisa diamalkan, ya, selain kemudian direnungkan, dicamkan, yang lebih besar dari itu adalah diamalkan. Demikian mungkin segmen rahmah kali ini. Insyaallah ta'ala kita akan bertemu dalam segmen rahmah yang akan datang. Insyaallah untuk informasi dan pengumumannya akan disampaikan insyaallah di Telegram Rasyid. Demikian kami tutup majelis ini. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.